walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan seandainya penduduk satu negeri beriman, mereka beriman, dan mereka bertakwa, sungguh kami akan bukakan kepada mereka keberkahan-keberkahan dari langit dan dari bumi. Akan tetapi, mereka berdusta, mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka akibat perbuatan mereka. Kalau kita mencermati ayat ini, kita akan dapati dua indikator guna menciptakan sebuah stabilitas. Indikator yang pertama, stabilitas yang terkendali, terukur, dan memberikan kenyamanan kepada rakyat ataupun penduduk satu negeri. Manakala penduduk ataupun rakyat tersebut, mereka beriman, mereka bertakwa, dengan sebab iman dan takwa inilah Allah subhanahu wa ta'ala membukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Sedangkan kebalikannya, manakala indikator itu justru yang tercipta adalah indikator yang negatif. Seperti disebutkan di dalam ayat ini, bahwasannya manakala rakyat itu justru mendustakan ayat-ayat kami, mereka tidak mau mengimani terhadap ayat-ayat, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengancam, fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Kami akan siksa mereka dengan sebab perbuatan mereka. Jadi untuk menumbuhkan ataupun untuk membentuk sebuah stabilitas di satu negeri, maka faktor keimanan, faktor ketakwaan, bahkan faktor tauhid turut berperan. Dalam sebuah ayat disebutkan, wal alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman. Yang dimaksud kezaliman di sini adalah kesyirikan, melakukan perbuatan syirik. Karena bentuk zalim di sini sebagaimana disebutkan dalam surat Luqman, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah perbuatan zalim yang sangat besar. Maka orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan, hidup dalam aman. dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kita perhatikan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini, turunnya stabilitas negara dengan terciptanya keamanan di setiap jengkal negeri itu dengan sebab rakyat ataupun masyarakat ataupun penduduk memiliki tauhid, tidak mencampur adukkan akidah mereka dengan berbagai syirkiat, berbagai kesyirikan. Ini potret yang digambarkan oleh Al-Quran manakala kita berbicara tentang stabilitas. Dan kita akan melihat bahwasannya faktor stabilitas tidak semata-mata dalam ataupun ditinjau dari sisi ketertiban, keamanan. Walaupun kita yakini bahwasannya ketertiban, keamanan adalah merupakan faktor utama untuk terciptanya stabilitas di satu negeri. Tetapi sekali lagi, ketika masyarakat satu negeri itu tidak berpartisipasi untuk menciptakan suasana yang aman, suasana yang kondusif, maka stabilitas itu tidak akan terjadi. Negara ataupun satu kehidupan masyarakat akan mengalami goncangan-goncangan, kerusuhan, dan berbagai macam ketidaknyamanan, sehingga masyarakat pun tumbuh, pada diri masyarakat tumbuh ketakutan, tumbuh kecemasan. Kecemasan mungkin disebabkan dia tidak bisa berbisnis, tidak bisa mengembangkan usahanya. Kecemasan, ketakutan tidak bisa mendidik anak-anaknya. Sedikit keluar rumah, mafia narkoba sudah mencegatnya, dan seterusnya. Kondisi-kondisi ini akan mengganggu stabilitas di satu negeri ataupun satu negara. Dan kenapa kondisi stabilitas negara tidak bisa tercipta? Ini yang menjadi pertanyaan. Apakah sebabnya karena dosa-dosa anak bangsa? Sehingga kemudian dengan sebab dosa-dosa anak bangsa ini, negeri itu tidak dikaruniai keamanan, tidak dikaruniai kemakmuran, tidak dikaruniai kesejahteraan. Yang kaya makin kaya, yang miskin juga tidak bisa kaya-kaya, miskin terus. Harta kekayaan negeri hanya dipegang oleh segelintir orang. Sementara rakyat yang sekian banyak hanya menjadi pion-pion untuk digerakkan bagi kepentingan segelintir orang tersebut. Ketika negeri, satu negeri tidak memiliki stabilitas yang baik, maka berbagai tindak kejahatan akan nampak, baik secara transparan ataupun secara terang-terangan. Oleh karena itu, Islam membimbing kepada umatnya untuk menciptakan dari mulai diri sendiri, untuk menciptakan stabilitas negara, yaitu mulai dari diri kita, pribadi kita, individu kita, keluarga kita, dari masing-masing keluarga, satu kampung, dari mulai satu kampung, beberapa kampung, desa, dan seterusnya. Prinsip-prinsip Islam diantaranya, dalam hadis disebutkan, la darara wala dirara, jangan engkau membuat, berbuat sesuatu yang membahayakan atas diri dan orang lain. Prinsip ini adalah prinsip dasar untuk terbangunnya sebuah stabilitas negara. Ketika masing-masing individu sadar bahwasannya ia memiliki peran di dalam menciptakan sebuah stabilitas di negerinya, maka prinsip untuk tidak memadaratkan dirinya dan tidak memadaratkan orang lain, ini adalah prinsip yang sangat penting untuk terciptanya sebuah stabilitas. Seandainya orang-orang yang suka demo itu sadar dengan hadis ini, saya yakin dia tidak akan demo. Bagaimana tidak akan demo? Ketika ia mengerahkan massa, itu berarti sudah menggunakan sebahagian lahan jalan umum. Kalau sudah menggunakan lahan jalan umum, itu artinya ia akan menghambat kepentingan orang banyak. Kalau sudah menghambat kepentingan orang banyak, berarti sudah melanggar apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la darara wala dirara. Jangan kamu menjadikan sesuatu membahayakan terhadap dirimu dan orang lain. Orang-orang yang demo itu kan belum merasakan seandainya istrinya harus mendapatkan pertolongan darurat karena istrinya mau melahirkan, sementara jalan semua ditutup, jalan semua dialihkan, ada pengalihan arus lalu lintas. Dan kita pun tidak semata-mata menyalahkan yang demo. Kenapa? Karena yang demo pun dilindungi. Di negeri ini, perbuatan mungkar itu dilindungi. Karena apa? Karena menganut sistem demokrasi. Di dalam alam demokrasi, seseorang bebas untuk menyuarakan aspirasinya. Selama tertib. Bagaimana dikatakan tertib? Sudah mengganggu kepentingan umum. Apa bentuk kepentingan umum? Lah itu jalan protokol yang biasanya dilalui oleh masyarakat. Sekarang masyarakat tidak boleh menggunakannya. Itu sudah mengganggu sebetulnya. Jadi prinsip la darara wala dirara itu harus ditanamkan ke masing-masing individu. Dan di dalam hadis yang lain disebutkan bahwasannya iman itu memiliki 60-an cabang, 70 sekian cabang. Cabang yang tertinggi adalah mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Kemudian cabang yang paling rendah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, imatatul adza anit thariq. Menyingkirkan sesuatu yang akan mengganggu jalan perjalanan orang. Menyingkirkan sesuatu yang akan mengganggu arus lalu lintas. Sekarang demo mengganggu arus lalu lintas atau tidak? Hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan imatatul adza anit tariq. Singkirkan hal-hal yang bisa mengganggu jalanan. Bukan hanya mengganggu, pasang badan di tengah jalan. Ini prinsip agama. Prinsip agama untuk tidak mengganggu kepentingan umum. Tidak merusak fasilitas umum. Jangankan berbicara masalah teror. Masalah kepentingan umum yang seperti ini yang perlu kita perhatikan diantaranya. Kalau masalah teror, jelas agama sangat melarang sekali. Pak Polantas yang tidak bersenjata terus diserang. Itu penyerangnya banci. Berani sama orang yang tidak membawa senjata. Sehingga kalau kita membuka apa yang diajarkan oleh para ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah, para ulama dari kalangan Ahlus Sunnati wal Jamaah, kita akan dapati butir-butir mutiara yang sedemikian indah yang ditanamkan kepada setiap penduduk negeri, individu maupun secara kolektif, ditanamkan kepada mereka untuk menjaga, masing-masing menjaga. Ya tapi kan kami yang demo memiliki kepentingan untuk menyampaikan aspirasi. Memangnya yang tidak demo tidak memiliki kepentingan. Jangan berbicara hanya dari sisi pandang kalian. Kami yang tidak demo pun memiliki sisi pandang pula. Ya tapi kami memerlukan, perlu media untuk menyampaikan aspirasi. Ya, Islam membimbing bagaimana cara menyampaikan aspirasi yang terbaik. Dan tidak mengganggu orang lain. Bagaimana? Islam membimbing. Kalau Anda ingin menyampaikan aspirasi kepada penguasa, sampaikan aspirasi itu dengan tanpa harus dipublikasikan, sembunyi-sembunyi, sampaikan aspirasi itu baik-baik dengan cara yang santun. Itu yang dituntunkan di dalam agama. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis dari Ibnu Abi Asim. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Hadis ini terdapat di dalam Zilalul Jannah. Hadis nomor 1596. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man arada ayyan saha li dzi sultanin fala yubdihi alaniatan walakin ya'khudhu bi yadihi fayakhlu bi fa inna qabila minhu fadzaka wa illa kana qad adda alladhi alaih." Barang siapa yang menginginkan untuk menyampaikan aspirasi kepada penguasanya, di dalam hadis ini disebutkan nasihat, maka hendaklah jangan dilakukan dengan alaniyah, terang-terangan. Jangan melakukannya dengan dipublikasikan. Ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ya'khudhu biyadih, pegang tangan penguasa itu. Sebuah kiasan. Fayakhlu bihi, kemudian bicara di tempat yang sepi. berbicara di tempat yang tertutup. Fa inna qabila minhu fadzaka, apabila penguasa itu menerima nasihat kita, menerima aspirasi kita, itulah yang dikehendaki. Wa illa kana qad ada alladhi alaih. Kalaupun tidak menerima, engkau telah menunaikan tanggung jawabmu untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Selesai. Ini yang dibimbing di dalam agama. Bimbingan Islam seperti ini. Ya, tapi nanti kalau tidak dengan pressure, dengan tekanan massa, penguasa tidak akan mengabulkan permohonan. Loh, katanya tidak boleh memaksakan kehendak. Jadi memang suka kacau-kacau negeri, anak bangsa ini. Anak negeri ini suka kacau-kacau. Di satu sisi mengkritik pemerintah jangan memaksakan kehendak, keputusan untuk rakyat. Dari satu sisi rakyatnya juga kok kesannya ya mendesak, memaksa. Ini hal-hal yang ketika berbicara satu perkara yang berbicara itu hawa nafsunya, maka negeri ini memang dalam keadaan sakit. Anak-anak bangsa di negeri ini banyak yang sakit. Sehingga prinsip-prinsip untuk berbuat kebaikan itu banyak yang tidak bisa dicerna secara akal sehat. Ya, karena hawa nafsu yang bicara. Islam mengajarkan prinsip innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Sesungguhnya Allah mewajibkan atas diri kalian untuk berbuat ihsan, berbuat kebaikan. Ala kulli syai. Dalam setiap perkara. Ini prinsip Islam mengajarkan yang demikian. Tetapi ketika prinsip ini diketengahkan, ada saja alasan untuk menolak prinsip yang baik ini. Bukannya berupaya bagaimana mengaplikasikan prinsip yang baik ini di dalam kehidupan dirinya, kehidupan masyarakatnya, kehidupan keluarganya. Maka, sebagai anggota masyarakat, ataupun sebagai aparatur negara, kita memiliki kewajiban bersama untuk menciptakan stabilitas negara. Dari aparatur pemerintahan, hendaknya tunjukkan akhlak yang mulia. Jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang nista. Kalau memang anggaran itu untuk rakyatnya, salurkan untuk rakyatnya. Jangan disalurkan lewat talang yang talang itu banyak bocornya. Sehingga terjadi kebocoran di mana-mana. Yang semestinya tidak boleh basah, kemudian jadi basah. Karena perintah dari Nabi SAW, inna allaha katabal ihsan ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah mewajibkan atas diri kalian untuk berbuat ihsan. Termasuk diantaranya berbuat ihsan, tidak berbuat curang, tetapi berbuat jujur. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, hadis riwayat Bukhari Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna sidqa yahdi ilal birr, sesungguhnya as-sidq, kejujuran itu mengantarkan seseorang kepada kebaikan, al-bir. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yang dimaksud dengan al-bir ay katsirul khair atau kasratul khair. Al-bir artinya kebaikan yang sedemikian banyak. Banyak kebaikannya. Inna sidqa yahdi ilal bir. Kejujuran itu akan mengantarkan seseorang untuk memperoleh kebaikan-kebaikan yang banyak. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan dengan kebaikan-kebaikan yang banyak itu, seseorang akan diantarkan ke dalam jannah, surga. Wa inna ar-rajula la yasduqu hatta yuktaba 'indallahi siddiqan. Dan sesungguhnya seseorang yang senantiasa berbuat jujur terus di dalam kehidupannya, hatta yuktaba 'indallahi siddiqan, sehingga di sisi Allah dia dicatat sebagai orang yang jujur. Di sisi Allah dia dicatat, ditakdirkan sebagai orang yang jujur. Nilai kejujuran salah satu elemen yang akan mendukung tingkat stabilitas yang ada di satu negeri. Dengan sebab ketidakjujuran, mungkin rakyat akan bertindak dengan caranya sendiri. Dengan ketidakjujuran, mungkin rakyat akan bertindak dengan caranya sendiri. Kalau rakyat sudah bertindak dengan caranya sendiri, ini alamat goncangnya stabilitas negara. Kalau rakyat sudah melakukan satu tindakan di luar koridor ketentuan, ketertiban yang berlaku, yang disepakati bersama, maka ini alamat stabilitas negara akan terancam. Dengan sebab apa? Rakyat dikecewakan. Karena anak bangsa ternyata sudah berbuat tidak jujur. Wal'iyadzu billah, kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya, sekian banyak nilai-nilai Islam, ajaran-ajaran agama, yang semestinya itu terimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Tapi entah dengan sebab, apakah karena kejahilan, apakah karena lalai, apakah karena memang tidak punya semangat untuk mengamalkan nilai-nilai agama, sehingga agama cenderung digunakan sebagai alat politis semata. Dan ini sangat berbahaya. Sangat-sangat berbahaya. Kalau ada perlunya baru pakai peci, pakai baju koko, datang ke kampung-kampung Islam. Seperti Li Kuan Yew yang kafir, ketika ia ingin melunakkan hati orang-orang Melayu Singapura, datang ke perkampungan-perkampungan Melayu, pakai peci hitam, seakan-akan dia Muslim. Dan apa yang terjadi? Sekarang, orang-orang Melayu disingkirkan. Penduduk asli negeri Singapura hanya berada di level marginal, pinggiran. Sebahagian pindah ke Johor, Malaysia. Sebahagian tidak berdaya menghadapi ekspansi orang-orang kafir yang mencaplok negeri mereka, Singapura. Prosesnya tentu tidak setahun, dua tahun. Li Kuan Yew melakukan itu sejak tahun 65. Sampai akhirnya Raja Singapura pun yang tadinya Muslim diganti. Sekarang bukan Muslim lagi. Maka kembali kepada diri kita. Sudah menjadi tanggung jawab bersama untuk turut menjaga stabilitas yang ada di negeri ini. Walhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan segala kekurangan, dengan segala keterbatasan yang ada pada kehidupan bangsa ini, walhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kasih sayangnya kepada kita, sehingga sekian banyak kepentingan bangsa ini masih Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan. Kalau kita mempelajari sejarah, sejak negara ini diproklamasikan, negara ini dalam keadaan negara RIS, Republik Indonesia Serikat, belum menjadi negara kesatuan. Atas prakarsa orang-orang tokoh-tokoh kaum muslimin, kemudian didorong dengan sebab mosi integral yang dicetuskan 3 April 1950. Oleh Muhammad Natsir, mosi integral ini membentuk apa yang sekarang menjadi bentuk negara kita. Negara kesatuan. Jadi kalau ada yang mengatakan NKRI harga mati, itu harus mengerti sejarahnya. Kaum muslimin yang benar-benar mendorong untuk terbentuknya itu. Sebab sekarang ada dari golongan-golongan tertentu yang ingin mengarahkan bahwasannya kaum muslimin itu sebuah ancaman terhadap NKRI. Padahal yang membentuk NKRI di antaranya adalah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian usaha beberapa kalangan kaum muslimin dengan istilah mosi integral, sehingga terbentuklah apa yang menjadi negara kita sekarang ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menolong kepada bangsa ini untuk senantiasa lebih baik lagi ke depannya. Kita syukuri apa yang ada sekarang, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan kita memperbaiki akhlak kita, akhlak di dalam beramal, akhlak di dalam bersikap, sikap taat terhadap penguasa, itu adalah merupakan satu sikap yang perlu diperhatikan. Saya contohkan bagaimana Al-Imam Ahmad menjaga stabilitas negara. Qala yaqulu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, ijtama'a fuqaha'u Baghdad fi wilayatil Wafiq ila Abi Abdullah, yani Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, para fuqaha Baghdad, ini fuqaha ahli fikih kota Baghdad, mereka berkumpul menghadap kepada Imam Ahmad. Yang ketika itu Imam Ahmad sedang berada di dalam penjara. Sedang dipenjara oleh penguasa. Disakiti oleh penguasa. Dicambuk habis. Berdarah-darah. Disiksa oleh penguasa. Saat itu datang sekelompok fuqaha ahli fikih. Datang ke Imam Ahmad. Kemudian para ahli fikih ini meminta kepada Imam Ahmad, Anda seorang imam, Anda memiliki kekuatan untuk bisa menggerakkan massa. Imam Ahmad tidak bergerak saja, massa itu datang memenuhi. Imam Ahmad tidak bergerak. Artinya Imam Ahmad ketika meninggal dunia, massa itu datang dari berbagai penjuru kota, dari berbagai penjuru wilayah untuk menyolatkan Imam Ahmad. Ketika Imam Ahmad meninggal dunia. Seandainya Imam Ahmad berkata, maka setiap perkataannya akan diikuti. Dalam keadaan posisi Imam Ahmad yang bisa untuk membangkitkan massa, dan ini diminta oleh para fuqaha, Anda kan memiliki kekuatan, memiliki power untuk menggerakkan massa. Tapi fanadharahum fi dzalik, Imam Ahmad hanya melihat para fuqaha ini, menatapnya. Kemudian beliau mengatakan, alaikum bil inkari fi qulubikum, hendaklah kalian ingkari tindakan penguasa yang salah itu dengan ingkarul mungkar di dalam hatimu. Wala takhla'u yadan min ta'atin, dan jangan sekali-kali engkau melepaskan ketaatan kepada pemerintahmu. Bayangkan, pemerintah yang telah menyiksa diri Imam Ahmad, Imam Ahmad masih memberi nasihat untuk tidak melawan kepada pemerintah. La tasuqqu 'asal muslimin, jangan engkau patahkan tongkat kepemimpinan kaum muslimin itu. Wala tasfiku dima'akum dima' wa dima'al muslimin ma'akum, dan jangan kau tumpahkan darah kaum muslimin dengan sebab kalian. Kalau sudah massa yang bergerak, siapa yang bisa mengendalikan? Terjadi chaos, terjadi kerusuhan, terjadi pembantaian, terjadi pembunuhan. Jangan kau tumpahkan darah kaum muslimin. Wanzuru fi akibati amrikum, fikirkan matang-matang akibat dari perbuatan kalian. Wasbiru, bersabarlah kalian. Itu nasihatnya Imam Ahmad. Nasihatnya Imam Ahmad seperti itu. Hatta yastariha barrun wa yustaraha min fajir, sehingga Allah Subhanahu wa taala kemudian akan mengistirahatkan orang-orang yang berbuat baik dan orang-orang yang fajir itu diistirahatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbuat kefajirannya. Al-Imam Ahmad rahimahullah disiksa oleh penguasa, tetapi justru mengendalikan masa untuk tidak terjadinya ketidakstabilan di tengah kehidupan masyarakat. Dilanjutkan. Cukup. Mungkin sampai di sini dulu penjelasan terkait dengan tema pembahasan kita, bahwasannya stabilitas negara adalah menjadi tanggung jawab kita, masing-masing diri kita, untuk berperan sebagai seorang muslim yang sebaik-baiknya, berusaha untuk menjadi seorang muslim yang sebaik-baiknya. Pasti, manakala setiap individu, anak bangsa dari kaum muslimin di negeri ini, berusaha menjadi seorang muslim yang baik, itu sudah menjadi andil yang paling besar di dalam menjaga stabilitas negara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada para pemimpin kita, memperbaiki keadaan mereka, dan tentu saja juga memberikan taufik kepada rakyatnya dan memperbaiki keadaan rakyatnya. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.